Kita tak semestinya berpijak di antara lagu yang tak berbatas, seperti berdiri di tengah kehampaan, mencoba untuk membuat pertemuan. Cinta ketika surya tenggelam bersama kisah yang tak terungkapkan. Mungkin bukan waktunya berbagi pada nestapa, atau mungkin kita yang tidak kunjung siap. Kita pernah berjuang terlepas dari kehampaan ini. Meski hanya dua cinta yang tak tahu entah akan dibawa kemana, kita hanyalah sisa-sisa keikhlasan yang tak di bertiup tak berarah, berarah ke ketiadaan. Akankah bisa bertemu kelak di dalam perjumpaan abadi? Bertemu kelak di dalam butuh.